sembahkan padamu. Walau langit tak berbintang, tak lagi bersinar terang, namun aku takkan pernah meninggalkanmu. Melupakan dirimu di dalam hidupku, percayalah sayang, ku masih ingin mencintaimu. Izinkanlah aku untuk memilikimu, memeluk dan menyayangi setulus hatiku. Takkan ku biarkan yang lain mencoba meraih. Tak mungkin aku pergi meninggalkan dirimu, walau kau telah menduakan cintaku. Tak mungkin aku bisa melupakanmu, yang telah memberikan arti hidupku. Tak mungkin aku meninggalkanmu. Semua perasaan ibaku, sementara kau terdiam, menatapku lalu tersenyum.